Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan bahasan pada buku kita, Kitab Nahjul Muslim, yang tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan kita masih di bab nikah dan perceraian, serta kita sedang membahas di poin ke-8 masalah menikahi mahram atau wanita yang haram untuk dinikahi. Di poin A, ada kelompok wanita yang haram dinikahi selamanya. Yang pertama, adapun wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya adalah ibu dan nenek secara mutlak dan jalur ke atasnya. Ibu, nenek, dan seterusnya. Begitu juga dengan semua yang berhubungan dengan ibu dan nenek kita. Saudari, ibu, saudara, ibu ya. Tapi kalau kita bicara wanita, saudari ibu. Tante dari ibu, semua saudarinya nenek. Kemudian anak perempuan dan jalur ke bawahnya. Semua anak kita ke bawah, terus ya. Cucu, ya, cicit, dan seterusnya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan anak perempuan dan jalur ke bawahnya, saudara perempuan secara mutlak, baik saudara si ibu seayah, saudara seayah atau saudara si ibu saja, juga anak perempuan dari saudara perempuan, ponakan maksudnya, dan anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan kita, dan jalur ke bawahnya, semua anak-anaknya ponakan juga, bibi dari jalur bapak secara mutlak. Nah, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya. Kalau ada perbedaan istilah antara tante dari ibu dan tante dari ayah, tapi dua-duanya mahram, ya, tidak boleh menikah sama kita selamanya. Kemudian bibi dari jalur ibu secara mutlak dan jalur ke atasnya, anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuan dari anak-anak laki-laki, ya, maksudnya ini cucu tentunya ya. Anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak perempuannya, dan jalur ke bawahnya, semua cucu maksudnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Al-ayat. Diharamkan atas kalian mengawini ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapak kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena pernikahan. Kalau tadi karena jalur nasab, ya. Adapun wanita yang haram dinikahi karena sebab pernikahan adalah istri bapak atau istri kakek serta jalur ke atasnya. Jadi kalau misalnya seorang duda, ya, atau seorang laki-laki umumnya, dia bukan duda tapi dia berpoligami misalnya, maka kalau misal si laki-laki ini punya anak dari istri pertama 5, semuanya laki-laki, anggap yang paling tua dari anaknya ini, dari istri pertama, laki-laki yang berumur 25 tahun misalnya. Kemudian istri dia yang pertama, si bapak ini meninggal dunia, lalu dia menikah lagi dengan wanita gadis umur 23 tahun. Berarti sekarang istrinya si duda ini lebih muda daripada anak laki-lakinya. Benar enggak? Hah? Nah, tetap saja istri ayah ini adalah mahram abadi. Kapan sudah dinikahi oleh orang tua kita, selamanya enggak boleh lagi kita menikah, walaupun cerai sama orang tua atau orang tua kita meninggal. Ya. Begitu juga kalau poligami sama. Walaupun istri kedua, istri ketiga, istri keempatnya ayah ternyata jauh lebih muda daripada anak-anak dari istri pertamanya, tetap saja itu adalah posisi sama dengan ibu-ibu mereka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Al-ayat. Dan jangan pernah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Juga ibu dari istri, maksudnya ibu mertua, ini mahram abadi. Saya pernah jelaskan, walaupun kita cerai sama istri, tetap aja ibunya istri mahram kita selamanya. Seperti ibu sendiri, boleh salaman, boleh ketemu, boleh ngobrol, segala macam. Juga ibu dari istri atau ibu mertua dan nenek dari istri, serta jalur ke atasnya semua, kalaupun masih ada hidup. Anak perempuan tiri jika telah menggauli ibunya, ya juga sudah kita jelaskan. Misal, seseorang menikah sama janda, janda itu bawa anak gadis. Ya, kemudian, si laki-laki ini setelah menikah sama si janda, dia sudah menggaulinya sekali, walaupun cuma sekali biologis, maka anak si janda itu menjadi mahram abadi buat dia. Sudah seperti hukum anaknya sendiri, walaupun tidak ada penisbatan nama. Ya, tetap namanya dinisbatkan kepada pemilik sperma, suami pertama si janda itu. Kafir atau beriman, meninggal ataupun hidup, tetap dinisbatkan namanya kepada ayahnya. Tetapi kalau si ibunya ini, si janda ini sudah menikah sama laki-laki, dan laki-laki ini sudah menggauli ibunya, maka anak tadi menjadi mahram buat ayah, yang biasa dikatakan ayah tiri ya. Kemudian dikatakan di sini anak perempuan tiri jika telah menggauli ibunya, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan tiri dan cucu perempuan dari anak laki-laki tiri. Jadi maksudnya kalau tadi si laki-laki sudah menggauli si janda, akhirnya punya janda itu punya anak gadis ya. Terus si gadis itu menikah, punya anak juga. Tetap jadi mahramnya suaminya si janda tadi. Pokoknya anak istrinya dan semua jalur ke bawahnya sama semuanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Al-ayah. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu istrimu atau ibu mertua, anak-anak istrimu dan yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengawininya. Jadi kalau misalnya ini contoh saja supaya bisa difahami ayat ini kasusnya. Kalau seorang laki-laki tadi menikah sama janda, kalau janda itu bawa gadis, anak gadis, kemudian dia sudah nikahi, lalu dia gauli. Begitu dia sudah gauli sekali saja, anak si janda jadi mahram abadi buat dia. Tapi kalau kasusnya, belum dia gauli si janda ini, tiba-tiba meninggal. Ya. Baru masuk malam pertama, nasibnya mati istrinya. Misal contoh kasus. Ya. Dia belum sempat gauli sama sekali. Maka anaknya, si janda tadi, masih bisa menikah sama dia. Ya, karena dia belum menggauli, karena syaratnya digauli. Atau dia masuk ketemu sama janda tersebut, terus ada ketidakcocokan, masih di malam pertama belum bergaul, udah langsung cerai. Maka berarti anaknya janda itu bukan mahram, bisa menikah dengan dia. Tentu banyak contoh kasus di sini ya. Ada orang menikah jarak jauh. Dia mau menikah sekarang, tapi si suaminya tinggal di luar negeri misalnya. Terjadilah akad nikah, gitu kan? Terjadi akad nikah tapi belum digauli. Sebulan kemudian baru si laki-laki akan datang ke Indonesia misalnya. Tapi sudah sah suami istri ya, ternyata dalam sebulan ini sebelum dia gauli terjadi perceraian. Baik meninggal ya si istri ini atau dasarnya memang dia ceraikan mungkin karena ada ketidakcocokan. Maka berarti anaknya si perempuan tadi karena belum digauli jadi halal untuk dia nikahi. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena susuan. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan adalah seluruh ibu yang haram dinikahi karena nasab. Anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, bibi-bibi dari jalur bapak, bibi-bibi dari jalur ibu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan berdasarkan sabda Nabi SAW, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Wanita yang haram dinikahi karena susuan adalah seperti wanita yang haram dinikahi karena nasab. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor 2645 dan Imam Muslim 1447. Jadi artinya saya pernah kasih contoh ini. Kalau saya disusuin sama ibu tetangga waktu saya masih kecil dan saya sampai kenyang 5 kali susuan, ya, maka saya menjadi mahramnya ibu itu dan semua yang berhubungan dengan ibu itu seperti saya ibu anaknya ibu itu. Berarti saudari-saudarinya ibu itu, ibunya dia, anaknya semua jadi mahram. Berlaku seperti itu. Sedangkan batasan wanita susuan yang haram dinikahi adalah susuan di bawah 2 tahun dan air susu betul-betul masuk ke dalam perut anak yang menyusui sebagaimana lazimnya di dalam menyusui. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tuharrimul massatu wala massatan. Satu hisapan atau dua hisapan tidak mengharamkan pernikahan. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim nomor 1450. Kata beliau, karena satu hisapan atau dua hisapan sangat sedikit sekali, sehingga itu bisa jadi tidak masuk ke dalam perut bayi yang menyusui. Catatan di sini, suami dari ibu sesusuan dihukumi sebagai bapak bagi anak susuan, dan anak-anak dari susuan dihukumi sebagai saudara bagi anak sesusuan. Jadi anak susuan haram menikahi ibu-ibu dari jalur bapak susuannya, saudara-saudara perempuannya, bibi-bibi ya, dari jalur bapak susuan, bibi-bibi dari jalur ibu susuannya. Selain itu, semua anak ibu susuan dari suami yang manapun dihukumi saudara bagi anak susuan. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, izinkanlah aflah saudara Abu Al-Quwais karena ia adalah pamanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4796 dan Muslim 1445. Jadi pernah ada seorang laki-laki, itu adalah saudara susuannya, ya, ibu atau ayahnya Aisyah. Kalau bukan saudara susuannya Abu Bakar, saudara susuannya ibunya Aisyah radhiyallahu anha majma'in. Maka waktu mau masuk izin ketemu dengan Aisyah, sempat Aisyah ragu, ini mahram bukan? Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan masukkanlah, karena dia adalah saudara susuan, dia adalah pamanmu, saudara susuan ibumu atau ayahmu, ya, salah satunya. Rasulullah SAW juga bersabda demikian kepada Aisyah, karena istri Abu Al-Quwais telah menyusui Aisyah. Ya. Oh, berarti ini kasusnya beda ya. Ini berarti istrinya si Abu Quwais ini yang mau ketemu dengan Aisyah, itu pernah menyusui Aisyah. Ya. Jadi Aisyah disusui oleh ibu ini, jadi suaminya ibu itu jadi mahramnya dia juga. Selama si suami ini masih bersatu suaminya si ibu susuan tadi. Maksud juga dalam masalah ini adalah saudara laki-laki dari anak susuan serta saudara-saudara perempuannya. Ya. Saudara laki-laki dari anak susuan serta saudara-saudara perempuannya tidak haram menikah dengan orang-orang yang diharamkan menikah dengan anak susuan, karena mereka tidak menyusui seperti dirinya atau anak susuan. Jadi saudara laki-laki bapak atau anak dari anak susuan diperbolehkan menikah dengan wanita yang telah menyusui saudaranya atau ibu susuan, ibu dari ibu susuan atau nenek susuan, anak perempuan susuan, sebagaimana halnya diperbolehkan saudara perempuan yang saudara laki-lakinya adalah saudara perempuannya menyusui, ya, kepada seorang wanita untuk menikah dengan bapak susuan dan anak laki-laki susuan saudaranya misalnya. Jadi begini memahaminya. Kalau saya tadi disusui sama ibu tetangga, saya sudah kenyang. Tentu khilaf ulama ya. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahkan satu kali susuin sampai kenyang selesai. Ada yang mengatakan tiga kali, ada yang mengatakan lima kali. Tergantung, intinya si bayi kenyang. Sekarang kalau saya disusuin sama ibu tetangga, saya kenyang dan akhirnya saya jadi anak susuan ibu tersebut. Ya. Maka semua yang berhubungan dengan jalur ibu itu, saya jadi mahramnya. Karena seperti saya anaknya ibu itu, persis sama. Misal ibu itu punya tiga anak perempuan, semua anak perempuan jadi saudari susuan saya, tidak boleh saya nikahi. Semua saudara saudarinya ibu itu, tante-tantenya si anak-anak perempuan tadi juga sama, tidak ada yang boleh saya nikahi sama sekali. Hukumnya sama dengan saya anak mereka, gitulah. Tapi hal ini tidak berlaku sebaliknya, ya. Saudari-saudari saya tadi, anak ibu tetangga tadi yang tiga orang yang perempuan itu boleh menikah sama adik-adik saya. Karena adik-adik saya tidak disusui sama ibu itu, cuma saya saja yang disusui, maka saya saja yang masuk ke keluarga itu, ya. Ibu susuan saya pun boleh nikah sama kakak saya misalnya. Karena memang yang punya hukum di sini hanya yang disusui saja. Kecuali ibu tetangga ini menyusui saya semua bersaudara. Misal kan gitu, siapa tahu ada orang begitu. Dia susuin misalnya tetangga sama tetangga saling menyusui, sehingga akhirnya saya tiga orang saudara laki-laki, ibu itu semua susuin saya. Maka kami semua tiga bersaudara dengan anak-anaknya mereka. Tapi karena ini saya saja yang disusuin, maka cuma saya yang kena hukum nasab sama mereka, yang lain tidak. Ini yang dimaksud dengan poin tadi. Jadi semuanya jalurnya dia masih boleh nikah dengan jalur saya, karena yang jalur saya tidak disusuin kecuali saya sendiri. Ya. Ini sudah pernah kita titik beratkan ya, bagi akhwat kita yang Allah karunia ASI yang banyak, maka kalau menyumbang harus jelas nasabnya, tulis namanya siapa. Ya, karena sekarang ada klinik ASI, dan ada orang masya Allah, Allah kasih ASI banyak, dia nyumbang aja terus. Sekarang kalau satu hari dia kasih berapa liter ASI misalnya, lalu ada lima anak yang minum susu hari itu, berarti lima mahramnya dia di situ. Gitu kan? Ini harus ditahu, jangan sampai nanti ketemu antara anak susuan dia dengan anak dia nanti. Terus menikah, ini enggak boleh. Kalau tidak ketahuan ya sudah, tapi kalau ketahuan gimana? Karena pernah saya sebutkan riwayat ya, ada hadis sahih yang ada laki-laki sama perempuan sudah menikah, kemudian setelah menikah, untung baru akad nikah, belum ada hamil segala macam. Lalu ada seorang ibu tua datang mengatakan, ya Rasulullah, ini anak laki-laki ini sama anak perempuan ini pernah saya susuin. Saya pernah jadi ibu mereka disusuin dua-duanya. Ya. Maka Nabi SAW pisahkan. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana kalian bisa bertahan suami istri sementara sudah ada orang yang membuat pengakuan itu. Ya. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu ya, di beberapa wilayah kita Indonesia, tapi zaman dulu ini di zaman Nabi SAW begitu ya. Seperti wanita-wanita dari suku Sa'diyah, di antaranya Halimah Sa'diyah yang menyusui Nabi SAW, itu memang tiap tahun, tiap dua tahun sekali, mereka datang ke Mekah, susuin anaknya orang. Udah nih, nanti dibayar upah. Diambil lagi bayi baru, dari keluarga lain. Berarti bayi yang pertama disusui dua tahun itu, jadi akan jadi saudara susuannya yang akan datang setelahnya. Dan terus begitu. Ya. Makanya harus hati-hati ini. Pernah salah satu anak saya waktu masih kecil, ada hubungan kerabat sama orang tapi cukup jauh. Dia kebetulan lagi menyusui juga, dia bilang sama istri saya, saya mau susuin anak kau ya. Istri saya tanya saya bilang sebentar dulu. Ini berarti kebetulan anak kami perempuan, anak dia laki-laki. Ini anak-anak masih kecil. Ini berarti anak-anak kalau besar gak boleh nikah loh. Ya. Kalau dia sudah susuin anak kita, berarti anak kita ini perempuan akan menjadi saudari susuan dia, anaknya ibu itu. Ya, lebih baik jangan, kecuali darurat. Kita benar-benar tidak punya ASI ya. Dan di zaman sekarang juga Masya Allah susu banyak sekali ya, bukan kita mau menolak ya tentang masalah kasus saudara susuan, tapi harus jeli sekali karena ini berbahaya, seperti saudarinya sendiri. Maka ini berbahaya hukumnya, harus hati-hati. Poin juga yang perlu diperhatikan adalah, apakah istri anak susuan itu kedudukannya seperti istri anak kandung sehingga haram dinikahi? Jumhur ulama berpendapat bahwa kedua bahwa kedua istri anak susuan sama persis dengan istri anak kandung. Sedangkan kelompok ulama yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut berhujjah bahwa alasan istri anak kandung haram dinikahi adalah karena sebab pernikahan. Sedangkan susuan itu tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan karena sebab nasab saja. Ya. Jadi artinya kalau kita punya anak ya laki-laki misalnya, saya punya anak laki-laki, lalu dia nikah sama seorang wanita. Ya. Ada anak mantu saya berarti, perempuan. Maka anak mantu itu akan jadi mahram saya selamanya. Ya. Mirip tadi dengan kasus yang kita bilang mertua selamanya ya. Jadi tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Begitu kita nikah sama anaknya bapak dan ibu itu, kita akan jadi mahram atau akan jadi keluarga mertua kita selamanya. Maka tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada mantan anak mantu. Nah, tinggal khilaf ulama tentang masalah bagaimana kalau pasangannya anak susuan. Ya. Contoh tadi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini disusui oleh seorang ibu. Ibu ini punya suami, orang asing suami ini. Tapi karena Aisyah pernah disusui oleh ibu itu, waktu suaminya ibu susuan pamit mau masuk rumah, Aisyah bimbang apakah ini mahram atau bukan. Tutup jilbab atau pakai jilbab atau enggak nih? Maka Nabi bilang, izinkan saja masuk. Karena dia adalah pamanmu. Ya, selama dia masih status ibunya susuan kita, ya, maka berarti dia masih kena mahram di sini. Seperti itulah. Nah sekarang, bagaimana kalau seandainya anak susuan itu yang menikah? Apakah istrinya juga berlaku sama? Gitu kan? Maka di sini jumhur ulama mengatakan iya, sama dengan anak sendiri. Jadi kalau anak susuan kan bisa laki-laki, bisa perempuan kan gitu. Ya, kalau yang anak susuan adalah laki-laki, jadi mahramnya ibu susuan itu kan. Kalau anak yang disusui perempuan, berarti jadi mahram suaminya ibu itu kan gitu. Nah sekarang, kalau anak laki-laki itu menikah sama perempuan, ya, sekarang posisi istrinya anak susuan ini dengan suaminya ibu susuan mahram bukan? Nah ini yang tadi jumhur mengatakan, kalau jumhur mengatakan mahram. Seperti anak sendiri udah. Ya. Tapi tadi ada pendapat yang mengatakan tidak. Jadi ini khilaf antara ulama. Tapi tentu kita berpegang pada pendapat jumhur insyaAllah. Ya. Baik, poin keempat. Tentang masalah wanita yang dili'an. Udah tahu belum li'an? Hah? Saling melaknat. Nanti ada ini. Ada kalau tidak salah bahasan di depan nanti ya. Tentang masalah hukum li'an. Yang pernah saya ceritakan atau saya gambarkan, kalau ada orang menuduh orang lain berzina, supaya orang yang tertuduh itu bisa dihukum, kalau dia masih bujang dan gadis, maka dicambuk 100 dera, diasingkan setahun. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam. Bagaimana caranya supaya yang tertuduh ini bisa dihukum? Maka orang yang menuduh wajib membawa 4 saksi. Dan 4 saksi ini harus melihat orang yang sama, di tempat yang sama, melakukan memang kegiatan yang sama, yang maksudnya zina ini, baru kemudian diterima. Kalau enggak, yang menjadi saksi ini kalau kurang dari 4 orang atau salah satunya berselisih pendapat, maka mereka yang dicambuk 80 dera. Maka enggak boleh sembarangan memberikan kesaksian orang berzina. Kalau kita tahu, kita nasihatin supaya mereka berhenti gitu kan. Bukan main lapor sembarangan. Tetapi khusus suami istri ada hukum tersendiri. Kalau na'udzubillah seorang suami kembali ke rumah temukan istrinya selingkuh, atau dia istri pulang ke rumahnya temukan suaminya selingkuh, sekarang gimana caranya? Tidak ada saksi. Dia pas dikira suaminya safar, ternyata suaminya gak safar, pulang rumah ada laki-laki, malam hari gak ada saksi. Bagaimana dia tuduh sekarang? Khusus suami istri Allah kasih kesempatan namanya li'an. Hukum li'an. Li'an itu dia datang kepada hakim setempat, ya. Kemudian dia mengatakan istri saya, na'udzubillah, atau istrinya selingkuh. Saya benar-benar menemukan dia selingkuh, gitu kan? Maka hakim tanya istrinya, suamimu tuduh begini. Kalau istrinya mengaku, selesai urusannya. Maka berdiri hukum padanya. Tapi kalau istrinya bilang enggak, saya enggak selingkuh. Maka di sini si suami diminta oleh hakim bersumpah 5 kali atas nama Allah. Si istri juga sumpah 5 kali atas nama Allah. Si suami yang menuduh mengatakan demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh, atau bahasanya zina, ya. Dan yang kelima, ya, laknat Allah naudzubillah datang kepada dia, kepada orang ini kalau dia bohong. Si istri supaya tidak dirajam di sini, karena orang kalau sudah menikah hukumnya dirajam. Supaya enggak dirajam, dia lepas, dia sumpah demi Allah dia bohong. Demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah 4 kali, demi Allah dia bohong. Yang kelima, murka Allah datang kepada dia yang tertuduh ini kalau suaminya benar. Nah, kalau sudah ada li'an begini, ya, sudah tidak boleh lagi bergabung suami istri selamanya, abadi. Ya. Makanya bahaya sekali li'an ini. Ya. Islam menyuruh kita memulai segala sesuatunya dengan sangka baik, prasangka baik. Salah satu yang banyak merusak rumah tangga itu prasangka buruk, curiga, curiga ini, curiga itu. Ada Allah Tuhannya, ngapain habisin umur urus ini, curiga ini, curiga itu? Ada Allah Tuhan yang akan mengawasi dia, urusan dia sama Tuhannya. Tugas saya melihat depan mata, saya taunya begini ya begini, selesai, gitu kan? Tak usah cari-cari, korek-korek. Apalagi kalau sampai langsung menantang, kita li'an saja, ini bahaya. Dan ini dalam syariat ada ya, yang tidak ada itu sumpah pocong. Ya. Yang ada itu ini, kalau orang menuduh. Sumpah pocong kan biasa begitu ya, kalau dianggap orang selingkuh, dikasih pakai kain kafan, bacain surah Yasin. Ya. Tapi yang ada ini hukum li'an namanya. Nah, yang kita perlu titik beratkan, kalau terjadi li'an, maka hakim harus mengingatkan sebelum terjadi li'an. Ingat, pasti ada salah seorang dari kalian yang bohong, ya. Dan siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Di dunia malu, tapi di akhirat berat, masuk neraka, gitu kan. Maka kalau tetap mereka ngotot, ya sudah sumpah. Habis itu dipisahkan dan tidak bisa kembali lagi. Sementara, walaupun belum pernah cerai sebelumnya ya. Kan orang kalau tolak raji'i, cerai dia mengatakan saya ceraikan kamu misalnya kepada istrinya. Satu kali, namanya tolak raji'i, bisa kembali. Di 3 kali masa iddah, 3 kali masa haid, dia tinggal mengatakan pada istrinya kita rujuk yuk, atau dia biologis, maka selesai. Bisa rujuk gitu kan. Nah, kalau lewat masa iddah 3 bulan, maka dia nikah lagi gitu kan. Maksudnya dia akad nikah baru, seperti itulah. Ya. Tapi kalau li'an, walaupun belum pernah cerai sebelumnya, maka tidak boleh menikah lagi selamanya. Makanya di poin keempat ini, wanita yang tidak boleh dinikahi adalah wanita yang dili'an tadi. Ya. Ada di situ footnote nomor 1550. Wanita yang dituduh berbuat zina oleh suaminya tanpa mengajukan 4 orang saksi dan suami bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahwa dia adalah benar dan tuduhan itu dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Dikatakan itu keterangannya, poin nomor 4, wanita yang telah dilian. Tadi saya baca footnote tentang definisi lian ya. Suami, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, diharamkan menikahi mantan istrinya yang telah diliannya untuk selama-lamanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-mutala'inani idha tafarraka la yajtami'ani abada. Suami istri yang telah melian atau melaknat jika keduanya telah cerai, maka tidak boleh menikah lagi selama-lamanya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2248. Kemudian Imam Malik mengatakan dalam kitab Muwatta, kitab talaknya atau bab tentang perceraian, menurut kami sunnah yang berlaku terhadap suami istri yang saling melaknat adalah tidak saling menikah selama-lamanya. Ini kurang lebih poin A tentang ya, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi ya, atau wanita yang haram dinikahi. Kelompok poin A-nya, kelompok wanita yang haram dinikahi selamanya. Kita sudah jelaskan tadi, wanita-wanita yang dinikahi ya, itu adalah jalur ibu, nenek dan seterusnya. Kemudian itu sudah kita jelaskan juga, wanita yang dinikahi oleh orang tua, istri bapak, suami ibu ya. Kemudian juga sudah kita jelaskan wanita susuan ya, saudara susuan atau ibu susuan. Kemudian sudah kita jelaskan juga yang terakhir tadi tentang masalah wanita yang dilian. Sekarang poin B-nya masih di wanita yang haram untuk dinikahi tapi sementara waktu. Kalau tadi kan wanita dilarang menikahi selamanya ya. Poin A atau poin, maaf, nomor 1, wanita yang tidak boleh dinikahi tapi hanya sementara waktu adalah wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu saja ialah saudara perempuan istri hingga istrinya dicerai dahulu dan dalam masa iddahnya dan masa iddahnya habis atau ia meninggal dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan untuk kamu menghimpun dalam perkawinan dua orang perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu, kalau mereka punya dua anak gadis, misalnya adik kakak atau kembar, lalu ada satu laki-laki punya kedudukan, punya ketampanan, punya kekayaan, punya nama harum, melamar anak perempuannya, maka dia langsung nikahkan dengan dua-duanya. Karena bagi dia, daripada cari laki-laki lagi susah, udah gabungin aja anak saya semuanya sama satu laki-laki. Itu di masa jahiliyah. Setelah Islam gak boleh. Poligami boleh dalam Islam, tapi tidak boleh menggabungkan adik kakak dalam satu pernikahan. Kecuali salah satunya sudah cerai, diceraikan atau meninggal. Dan sudah selesai. Ya, kalau diceraikan masa iddahnya selesai baru boleh nikah sama adiknya. Seperti kasus Ruqayyah dan Ummu Kultsum radhiyallahu anhunna. Anak-anak Nabi SAW dinikahi oleh Uthman bin Affan. Setelah satu meninggal, dinikahi lagi yang satu, gitu kan? Maka itu dibolehkan. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh menggabungkan antara adik kakak ya, di dalam satu pernikahan. Dan ini cuma berlaku sementara saja, selama memang status istri kita masih berjalan. Kalau sudah cerai atau meninggal, boleh menikah dengan adiknya atau kakaknya. Ada kan orang begitu, misalnya dia nikah sama seorang wanita punya tiga anak, meninggal istrinya, istrinya masih punya adik, dan adik istrinya ini atau tante anak-anaknya sangat sayang sama anak-anaknya. Daripada nikah sama orang lain, dia nikah sama adik iparnya, gitu kan? Karena pasti menyayangi anak-anak dia ini, karena ponakannya juga, gitu loh. Kemudian poin nomor 2 dalam wanita yang haram dinikahi sementara adalah bibi istri, tantenya istri. Baik dari jalur bapaknya maupun dari jalur ibunya. Jika ia jadi ia tidak boleh dinikahinya hingga istrinya dicerai dahulu dan masa iddahnya habis atau meninggal dunia. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antunkahal mar'atu ala ammatiha au khalatiha. Rasulullah SAW melarang seorang wanita dinikahi bersama-sama dengan bibinya, baik dari jalur bapaknya ataupun jalur ibunya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5108 dan Imam Muslim 1408. Jadi hadis ini jelas tidak boleh poligami antara ponakan sama tante. Tidak boleh digabungin, kecuali sudah cerai salah satunya. Seperti di kasus saudari dan saudarinya. Kemudian yang ketiga, wanita yang bersuami. Wanita tersebut tidak boleh dinikahi hingga ia dicerai oleh suaminya atau menjanda dan masa iddahnya telah habis. Berdasarkan sabda, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal muhsanatu minan nisa, dan diharamkan kamu menikahi wanita yang bersuami. Surah Nisa ayat 24. Ingat, wanita yang masih dalam masa iddah, talak raj'i, cerai yang masih boleh kembali, masih seakan-akan status istri orang. Enggak boleh menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah. Ya. Dan para wanita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang baru cerai sama istrinya sama suaminya, dia sudah mulai melewati masa iddah, sudah mulai cari-cari calon suami. Ya. Karena masa iddah itu adalah masa di mana suami lebih berhak untuk rujuk pada dengannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan para suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka di masa iddah itu kalau mereka ingin memperbaiki keadaan. Kalau sudah lewat 3 kali masa haid, ya silakan, dia mau pilih laki-laki lain silakan. Tapi di masa iddah tidak boleh, ya. Ini hati-hati sekali ya. Karena di Indonesia ini banyak terjadi. Bahkan pernah ada satu orang saya kenal baik, ya. Dia bukan orang agama, tapi dia seorang pengusaha, kebetulan partner saya waktu hari di salah satu unit usaha yang kami kembangkan. Orangnya Masya Allah terpercaya, orangnya suka dengan agama, tapi bukan seorang alim ilmu agama gitu. Dia sempat tanya saya, apa hukumnya Khalid menikah dengan istri orang? Saya bilang haram, enggak boleh. Satu istri orang enggak boleh. Kan Allah bilang, wal muhsanatu minan nisa. Surah Nisa ayat 24 kan. Dan diharamkan kalian menikahi wanita yang masih status istri orang. Ya. Masuk dalam saya masa iddah. Terus saya bilang enggak boleh. Terus saya tanya dia, emang kenapa? Kok nanya masalah itu? Dia bilang, kamu tahu enggak yang saya nikah kemarin? Rupanya dia nikah sama salah satu orang muslimah. Itu ngaku sudah cerai. Padahal sebenarnya belum cerai. Dan uniknya, suaminya itu tahu kalau dia nikah lagi sama laki-laki ini. Jadi dijadikan sebagai sumber pendapatan. Jadi nafkah yang dikasih sama suami yang sekarang, itu dihidup sama-sama. Ini haram ini. Dan ini terjadi pada orang yang saya kenal betul gitu. Subhanallah ya. Ini tidak boleh. Memang pernikahannya batal. Jadi tidak ucapin kalimat cerai pun selesai. Karena masih status istrinya orang gimana? Jadi akad nikah yang kedua haram. Masuk juga dalam sabda Nabi SAW. Janganlah kalian menghitbah wanita yang dihitbah oleh saudaranya muslim. Dan jangan dia menumpahkan sperma di atas sperma saudaranya. Enggak boleh. Sekarang kalau dia hamil, siapa ayahnya anak itu? Ini tumpahin sperma, ini tumpahin sperma. Enggak bisa. Makanya tidak ada poliandri dalam Islam. Demi untuk menjaga jalur nasabnya manusia. Karena kalau perempuan satu punya dua suami, kalau punya anak, dinisbatkan ke siapa anak itu? Beda kalau poligami. Dia punya dua istri. Ini hamil, jelas ayahnya siapa. Kan gitu. Maka ini hikmah syar'i juga harus difahami masalah ini ya. Jadi semua wanita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Terutama yang jauh dari agama. Orang yang sudah dekat sama agama harusnya lebih faham. Tapi banyak terjadi seperti itu. Belum selesai, sudah nikah lagi. Sama masuk dalam masalah ini, hati-hati ya. Saya kemarin semalam didatangi oleh seorang ikhwah dan dia mengatakan, tentu alhamdulillah saya tidak sebut namanya karena ini cuma pelajaran saja. Dia bilang, gimana hukumnya Ustaz, saya ibu saya cerai sama ayah saya sementara itu semua surat palsu. Surat palsu. Jadi rupanya ibunya ini hanya karena tidak suka sama ayahnya, mau nikah sama laki-laki lain, dia datangkan semua keterangan palsu. Ya, termasuk tidak sampainya surat panggilan pengadilan kepada si suami. Sehingga hakim fahamnya suami memang tidak mau datang, dikeluarkanlah surat cerai. Bagaimana bisa ini? Enggak sah perceraiannya. Berarti kan masih status istrinya orang dan sudah nikah lagi sama laki-laki lain. La haula wala quwata illa billah. Ini kena kelimahan iman, ya. Saya sudah berapa kali ingatkan akhwat kita bertakwa kepada Allah. Kalau sudah nikah, maka pakai kacamata kuda. Enggak ada lagi laki-laki lain. Selesai. Biar yang datang seperti matahari, enggak ada. Tetap suamiku the best. Selesai. Kemas baik-baik tuh suami, ya. Layani dia dengan baik, masuk surga. Selesai. Istri manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melayani suaminya dengan baik, patuh, kecuali pada saat meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Suami pintu surganya, sudah selesai. Enggak usah lagi bercabang-cabang fikirin laki-laki. Karena memang fitrahnya juga perempuan tidak butuh laki-laki lebih dari satu. Fitrahnya perempuan begitu. Ya. Memang dia butuh satu saja laki-laki. Kalau ada yang keluar dari fitrah ini aneh. Ini mungkin kena pergaulan, kena tontonan, akhirnya berpikir gampang selingkuh sana selingkuh sini. Dia sendiri enggak bisa melayani laki-laki lebih dari satu. Satu aja laki-laki sudah setengah mati dia layani. Karena laki-laki itu punya sperma panas biologisnya besar. Beda sama perempuan. Makanya Umar Hafsa mengatakan perempuan bisa sabar dengan 4 bulan tidak biologis. 4 bulan dan kalau perempuan enggak diganggu enggak bangkit syahwatnya. Kalau antum laki-laki lihat saja sudah langsung syahwat. Jadi memang beda. Makanya wajar ya, apalagi kalau memang menikah sama janda, tanya baik-baik, sudah cerai belum ini? Mana buktinya? Surat cerainya mana? Lihat. Jangan masih status istrinya orang. Jadi haram nanti buat antum. Kemudian selanjutnya yang keempat, wanita yang sedang menjalani masa iddahnya. Ini tadi saya bilang ya. Jadi begitu suaminya bilang, saya ceraikan kamu, maka 3 kali masa haid dari waktu itu enggak boleh sama sekali kita melamar atau menikahi dia. Wanita yang sedang menjalani masa iddahnya karena perceraian atau suaminya meninggal dunia. Jadi kalau cerai 3 kali masa haid, kalau suami meninggal 4 bulan 10 hari, ya. Jadi wanita yang seperti ini haram dinikahi dan dilamar hingga masa iddahnya habis. Tapi tidak ada salahnya menyindir, misalnya mengatakan aku tertarik padamu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa-bahasa yang ini ya, kalau di zaman Salafus Saleh dulu, kalau misalnya ada seseorang wanita yang suaminya meninggal mati syahid. Ditahu wanita ini wanita salihah, suami itu suami saleh. Tapi kaum Salafus Saleh dulu menikahi janda-janda ini biasanya niatnya karena memang mau membantu ya, karena ini janda punya anak-anak yatim. Dan kadang-kadang juga mereka ingin mengambil rahasia dari ibadahnya si suami yang meninggal mati syahid itu. Ya. Pernah ada satu orang menikahi mantan istrinya Umar bin Khattab. Sudah tua sekali. Sudah tua, sudah nenek-nenek ibu itu. Dinikahi sama orang ini. Ditanya sama orang-orang, kenapa kau nikah ini? Kenapa gak nikah sama perempuan lain masih subur segala macam? Dia bilang, saya mau mencari rahasia ibadahnya Umar dari ini. Saya nikahi dia supaya dia ceritain saya Umar dulu sholat malam begini-gini. Ada orang begitu subhanallah. Ya. Kalau memang butuhnya sama orang yang sudah tua pasti lain. Mungkin pelayanan, mungkin pengalaman gitu-gitu, bukan lagi yang lainnya. Orang kalau mau cari istimta saja hanya menikmati, pastilah dia akan menikah dengan yang masih gadis, yang mungkin bisa diajak berjalan dan segala macam gitu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah biasa mereka menyinggung saja, mereka mengatakan wahai ummu fulan, misalnya anaknya Ahmad, misalnya dikatakan, Ummu Ahmad, kalau selesai masa iddahmu beritahukan kepada kami. Cuma bahasa itu saja. Artinya, yarhamkallah. Kalau kau selesai masa iddah, 4 bulan 10 hari, kirim saja berita. Saya ingin menikahi kamu. Tapi tidak secara langsung bahasanya. Cuma kayak singgungan saja, gitu kan. Dan ini bukan berarti tidak bisa dibatalkan ya. Nah, kalau dia sudah ucapin itu bisa dia lanjutnya, bisa tidak. Tapi biasanya cuma bahasa-bahasa kiasan. Itu Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah. Dan janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Tadi ya, wahai ummu fulana, kalau masa iddahmu selesai beritahukan kepada kami. Ma'ruf, artinya tidak ada maksiat sama sekali situ. Ya. Jangan bilang, tenang aja, saya mau nikahi kau, ayo kita keluar sekarang. Nah boleh semua ini, haram. Ya. Jelas gak ini? Nah, bujang-bujang. Gak boleh ganggu orang kalau masih dalam masa iddah. Jelas ya? Kata Allah, dan janganlah kamu berazam atau bertekad dalam hati atau berketetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis iddah. Gak boleh langsung bilang, kalau selesai masa iddahmu saya nikahi kamu. Langsung begitu gak boleh bahasanya. Selesai masa iddah silakan, tapi bahasa kiasan saja boleh. Ya. Yang kelima, yang tidak boleh dinikahi sementara. Ya. Tadi kan juga sama, wanita yang dalam masa iddah, maksudnya cuma dalam masa iddah. Selesai iddah silakan dinikahi, gak ada masalah. Yang kelima, tidak boleh dinikahi sementara mantan istri yang telah ditalak 3 hingga ia menikah dengan suami lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau suaminya meninggal dunia dan masa iddahnya habis. Ya. Jadi kalau ada orang, naudzubillah, dia bilang sama istrinya, saya ceraikan kamu 1 kali. Ini namanya tolak raji'i, masih boleh kembali. Kalau dia bilang yang kedua kali, saya ceraikan kamu. Di waktu yang lain, terjadi talak yang kedua, ini juga masih bisa kembali. Tapi kalau dia sudah ucapkan yang ketiga kali, saya ceraikan kamu, talak bain namanya. Nanti ada bab kita khusus bab talak setelah ini ya. Talak bain. Talak bain ini udah enggak boleh kembali. Siapa suruh main-main ini kalimat talak? Sini laki-laki harus belajar, belajar banyak pengalaman. Kami sudah punya pengalaman banyak dalam rumah tangga. Ya. Manis asemnya sudah dilalui semuanya. Perempuan memang sudah biasa bilang ceraikan saya, pulangkan saya kecewa nikah sama kamu. Antum anggap masuk sini keluar sini. Seperti anak kecil kalau lagi ngomong. Kalau dia kecewa sesuatu sering begitu, karena kecewa kecil saja. Ya. Tapi begitu antum sudah perbaiki kekecewaan itu, tiba-tiba langsung dipeluk antum. Oh baik sekali suamiku. Padahal tadi sudah bicara minta cerai. Makanya Allah memberikan cerai di tangan antum. Punya akal berfikir. Ya. Sampai sebagian ulama pernah saya duduk, ketemu beliau dalam majlis. Beliau mengatakan wanita itu kalau sedang bicara masalah cerai, anggap saja orang yang sedang berkeliling-keliling dalam gelas. Seperti kalau lagi aduk sendok buat campur gula, kan berputar tuh. Nanti dia berhenti sendiri. Lihatin aja. Oh, ya. Sudah paham? Nah, ya. Ada laki-laki enggak paham itu. Ceraikan saya. Oke. Okay. Ini kalimat oke jatuh tolak loh. Karena sudah niat cerai. Enggak boleh. Pulangkan saya. Oke, okay. Bungkus bajumu, pulang. Ah. Mungkin hanya karena istrinya kecewa tadi malam mau makan sate sama-sama. Dia minta cerai. Udah tinggal aja makan sate hari itu selesai. Kan gitu. Allah suruh mempertahankan istri dalam rumah tangga kecuali darurat. Allah suruh pertahankan. Karena mereka itu pakai perasaan. Jadi harus bisa dimengerti dalam beberapa keadaan. Kadang-kadang kita harus mengalah. Bukan tolok ukur kejantanan itu di depan istri. Bukan. Ya. Berani apa bukan itu. Itu di kancah jihad. Ada saatnya. Antum tonjok-tonjokan sama orang kafir ya silahkan. Bukan sama istri. Itu kan riwayat yang pernah ada sahabat. Istrinya begitu suka ngomong macam-macam di rumah. Dia mau mengeluh sama Umar. Harapannya Umar marahin istrinya nih. Pas tiba rumah, Umar juga lagi istrinya angkat suara. Tapi bukan berarti tidak sopan ya. Tapi waktu Umar lagi bicara sama istrinya, suara istrinya kedengaran dari luar. Maka menurut orang ini, kayak ini pun istrinya ngomong begitu. Maka dia pulang. Akhirnya Umar bin Khattab buka pintu, lihat dia dipanggil dari jauh. Mana, kenapa kau pulang? Biasanya orang datang ke rumahnya untuk mengeluh. Amir mu'minin, saya datang mengulukan istri saya angkat suara. Saya tiba rumah anda, istri anda juga angkat suara. Gitu kan? Lalu untuk apa saya mengeluh? Kata Umar apa? Jadi Umar menggambarkan kepada kita laki-laki, itu bukan sainganmu, bukan tandinganmu, bukan tandingan istri itu. Ya, dia partner hidup, orang yang kita naungi, berikan makan, berikan minum, kasihani. Gitu lah, ya. Jadi Umar bilang, dia sudah masakkan buat saya. Ya, dia cucikan baju saya, dia urus anak-anak saya. Kenapa saya enggak sabar sedikit? Udahlah, ya, seperti itu. Tapi bukan juga berarti kita membiarkan terus. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan itu kan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok bagian atasnya. Maksudnya pikirannya. Semua umumnya perempuan itu pikirannya pendek. Kalau suka sesuatu, dia harus dapat walaupun risikonya besar. Sekarang ibu-ibu mau beli baju, dia suka, dia lihat baju itu. Walaupun habis stoknya tetap ngotot. Nah, kenapa habis, kapan datang? Oh, kalau kita laki-laki pakai akal. Beli baju cocok nih. Ukurannya enggak ada. Pak, enggak ada, Pak, habis. Oh ya, sudah. Sudah selesai. Bapak mau lihat yang lain enggak? Mau. Laki-laki gampang. Nah, begitu. Kita kalau janjian laki-laki sama-sama, ayo kita pergi, yuk, pergi. Jam 3 ya, jam 3. Terus telat salah satunya. Datang jam 4. Sorry, terlambat tadi. Ayo kita jalan. Ayo. Perempuan tidak begitu, pakai perasaan. Ini sudah kemana ini, terlambat nih. Pikirannya kemana-mana. Duduk dulu, maafin ya begini, begini, begini. Baru jalan, biasa itu. Biasa, jadi harus jadi laki-laki yang benar. Paham gak ini? Paham. Tapi juga tidak boleh orang lemah di depan istrinya. Karena rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin. Ada saatnya kita toleransi. Kalau masih hal-hal karena kecemburuan, karena masalah ada pesanan yang telat, ada harapannya belum dipenuhi, itu biasalah. Gitu ya. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat perselingkuhan, ya disuruh sholat nggak mau, itu lain. Ada ceritanya. Boleh tegas, tidak boleh keras. Ya. Beda. Tegas itu, ini enggak boleh, haram dalam Islam. Nabi SAW tegas dengan para ummahatil mu'minin. Nabi bahkan pernah menghajar mereka sebulan penuh. Nabi bersumpah sama Allah tidak akan mendatangi dan menggauli istrinya. Satu bulan Nabi boikot. Itu luar biasa heboh. Jadi sebuah berita yang luar biasa. Jadi hukum syar'i kan. Allah SWT izinkan Nabi SAW. Nabi bersumpah sama Allah. Jadi Nabi sendiri dalam satu rumah. Tidak ketemu istrinya sama sekali. Dan pada saat itu sudah turun ayat memberikan pilihan kepada ummahatil mu'minin. Mau ikut sama Allah dan Rasulnya atau mau ikut dunia? Ikut dunia, sebutkan apa yang kalian mau, kami kasih, selesai. Tapi siapa yang bersabar atau terima sama Nabi, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka semua ummahatil mu'minin nangis-nangis ketakutan pada saat itu. Dan Umar bin Khattab waktu mendengar itu mengatakan, sungguh telah celaka Hafsah. Ya. Kalau dia diceraikan, ini celaka, musibah yang sangat berat. Harapannya Umar bin Khattab menikah sama Nabi SAW sampai akhirat dan alhamdulillah terkabulkan gitu kan. Tapi Hafsah sempat diceraikan. Karena ternyata masalah permintaan naik nafkah itu idenya dari Hafsah. Gitu. Dia ajak semua madu-madunya yang lain, ayo kita minta naik nafkah. Akhirnya semuanya ikut-ikutan. Ayo. Padahal Nabi SAW beda sama kita, laki-laki kita. Kita kan manusia biasa, Nabi. Nafkahnya pun perintah dari Allah. Suruh kasih istrinya sekian, yaitu dari Allah. Maka seperti protes Allah ini. Maka Nabi SAW boikot. Waktu itu Nabi SubhanAllah tidak mau ketemu sama sahabat. Ya. Tidak ketemu, kata Umar bin Khattab. Habis sholat, biasanya Nabi masih ngobrol, ini enggak, berdiri langsung masuk ke rumahnya. Rumah yang tidak ada istrinya. Tidak pernah ada orang yang boleh ketemu. Di depan pintu rumah ada penjaganya. Setiap sahabat ajak ngomong, Nabi tidak layani. Langsung masuk. Masih dalam kondisi ya terfukul. Kenapa kok para istrinya bisa begini gitu loh. Padahal ini sudah wahyu, ini perintah gitu. Ya, ini juga bukan aib bagi ummahatil mu'minin. Karena seringkali terjadi seperti ini sebagai pelajaran buat kita umat. Supaya keluarlah sebuah hukum yang kita bisa ikuti. Gitu kan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya izin sama Nabi SAW. Satu kali, tidak ada jawaban. Izin dua kali, enggak ada jawaban. Tiga kali, terus Umar minta izin. Hampir setiap hari Umar datang. Izin sama Abu Musa al-Ash'ari, penjaga pintu rumah Nabi. Izinkan, Nabi enggak kasih jawaban. Balik lagi, enggak kasih jawaban. Sampai mungkin sudah bolak-balik berapa kali, baru Nabi izinkan. Kata Umar, begitu saya masuk, lihat Nabi. Nabi lagi tidur di atas tikar dari pelapa kurma. Dan berbekas di badan beliau, alaihissalam. Rumahnya kosong, enggak ada makanan, enggak ada apa. Karena istrinya enggak ada. Lagi enggak ada hubungan gitu kan. Maka Umar bin Khattab menangis sambil mengatakan, ya Rasulullah, Kisra rajanya Persia, ya Kaisar Romawi, semuanya mereka dilayani oleh pelayan-pelayan, ya. Kemudian mereka dikipas, mereka pakai dipan-dipan yang empuk, mereka punya makanan buah-buahan, sementara anda adalah Nabi dan Raja kami. Maka Nabi SAW lagi baring duduk, lalu mengatakan, Afi syakkin anta ya ibn Khattab, apa kau punya keraguan wahai Ibnu Khattab terhadap apa yang Allah janjikan? Sesungguhnya mereka punya dunia, kita punya akhirat. Gitu kan? Maka Umar bin Khattab melihat Nabi SAW sudah buka pembicaraan, mulailah Umar sedikit mau buka, menghibur Nabi lah. Gitu kan? Yunanya, ya Rasulullah, dulu di Mekah, istri-istri kami, leher-leher mereka di bawah tangan kami. Maksudnya apa? Patuh semuanya. Di Mekah laki-lakinya tegas-tegas. Ini boleh, ini enggak boleh. Selesai. Istri semua patuh. Waktu kami hijrah ke Madinah, kami temukan orang-orang Ansar, leher-leher mereka di bawah tangan istri mereka. Artinya terbalik. Patuh sama istrinya. Istrinya bilang, ah iya semuanya. Gitu. Maka bergabunglah istri-istri kami sama istri mereka. Maka jadilah istri mereka seperti istri kami. Jadilah istri kami seperti istri mereka. Maksudnya mulai juga ikut-ikutan nih. Diajarin yang enggak benar gitu. Maka Nabi SAW tersenyum pada saat itu. Nabi SAW ketawa. Maksudnya Nabi sudah tahu nih. Kan Hafsah orang Mekah. Anaknya tapi Umar tak mau sebut. Sekarang ini ya Rasulullah terpengaruh sama orang-orang Ansar Madinah nih. Kalau dulu masih di Mekah enggak begini nih sifatnya. Tapi dia pakai, Umar pakai bahasa umum gitu kan. Maka Nabi SAW senyum. Kata Umar, ya Rasulullah, semoga Allah selalu buat kau tersenyum. Mulailah terjadi pembicaraan. Lalu Umar tanya, yang paling penting mengganggu Umar selama berhari-hari, ya Rasulullah, apa anda ceraikan istri-istri anda? Kata Nabi SAW, tidak. Ini hanya hajir, pemboikotan saja, pendidikan gitu loh. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, nasihat kalau mereka nusyud, nasihati mereka. Kalau mereka tidak mau dengar, boikot mereka. Bahasa Arabnya hajir, bukan hajar. Hajar itu diboikot, diranjang. Diboikot gak biologis, diboikot gak diajak ngomong. Tapi kewajiban sebagai suami tetap berjalan. Nafkah tetap dikasih, ya, perlindungan tetap dikasih. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan jangan kalian menghajar kecuali di dalam rumah. Nah, Nabi SAW masih ada di sekitar situ, karena rumah-rumah Ummahatul Mukminin berdekatan semua. Jadi kan, dan Nabi SAW mengawasi keadaan dan kebutuhan mereka. Seperti itulah. Dan pada saat hari ke-29, Nabi SAW keluar dan masuk ke rumah Aisyah. Yang pertama masuk ke rumah Aisyah Ranha. Kemudian Nabi SAW pilihkan satu persatu istrinya. Pilih Allah dan Rasulnya dengan nafkah sudah ditentukan, atau kau mau dunia, aku akan berikan kau apapun yang kau minta. Semuanya mengatakan, tentu kami pilih Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan ayat untuk, ya, mengharamkan Nabi SAW menceraikan mereka setelah itu. Maksudnya melarang Nabi SAW, ya, tidak usah kita gunakan bahasa haram. Nabi SAW dilarang untuk menceraikan mereka, gitu. Ya, dan tidak ada lagi pergantian istri, ya. Begitu dalam Al-Quran dikatakan kepada Nabi SAW. Baik, ini poin yang kelima tentang masalah mantan istri yang telah ditalak hingga ia menikah dengan suami lain dan berpisah dengannya. Sebagaimana Allah juga dikatakan, atau suaminya meninggal dunia dan masa iddahnya habis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 230, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Kemudian jika suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan-perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami lain. Jadi kalau tadi orang sudah ceraikan istrinya sampai 3 kali, ya, maka berarti si perempuan ini sudah tidak halal lagi bagi dia. Sampai menikah sama laki-laki lain, pernikahannya normal, ya, kemudian terjadi perceraian lagi, baru terbuka variabel kembali ke mantan suami pertama. Tapi ini nggak boleh direkayasa. Karena kalau direkayasa, maka kena laknat. Jadi kalau ada orang sudah ceraikan istrinya 3 kali, saya ceraikan kamu, ceraikan kamu 3 kali, kalau dia tahu hukumnya, oh ternyata enggak boleh. Dia bilang sama temannya, nikahi mantan istri saya, terus langsung ceraikan lagi, ya. Walaupun dia niat baik mau membantu, dua-duanya kena laknat. Si mantan suami dan juga temannya mau membantunya, ya. Yang terakhir, yang keenam adalah wanita yang berzina hingga taubat, dan diketahui benar-benar bertaubat, dan selesai masa iddahnya. Berhak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazzaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Jadi di sini ikhwan dan akhwat sekalian, wahai sekalian muslim, enggak usah jadi pahlawan kesiangan. Datang ke pelacur, udah kamu saya nikahi, taubat aja, ya. Ini bisa saja dia yang tak taubat. Tapi kalau misalnya ada pernah orang melacur, naudzubillah, atau pernah berzina, lalu dia sudah taubat nasuha, dia sudah jadi baik, dia pakai hijab syar'i, berubah total, terus kemudian kita mau nikahi, ya sudah, karena dia taubat bukan karena kita ajak, ya. Dia taubat memang karena dia bertobat sendiri, baru kemudian mau dinikahi, itu lain. Karena itu haram bagi orang-orang beriman. Tidak usah. Karena kapan dia sudah pernah berzina, terbuka lah pintu-pintu perselingkuhan setelah rumah tangga. Karena dia sudah terbiasa dengan itu. Jadi enggak mudah, ya. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan petunjuk, itu lain. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW, az-zanil majlud la yankihu illa mithlah. Laki-laki pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang seperti dirinya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 8101 dan Abu Daud 2052. Jadi ini juga sama, ya. Kecuali orang sudah taubat nasuha, lain, ya. Karena orang kalau kepergok berzina sebelum nikah lalu dicambuk 100 kali, ya, itu sudah menjadi pembersihan terhadap dosa dia karena sudah dicambuk, ya. Tapi bisa saja kalau memang dia tidak ingin taubat nasuha dari hatinya, dia bisa ulangi lagi zina itu, kan. Intinya pezina-pezina ini enggak boleh nikah sama orang-orang beriman sampai mereka taubat nasuha, ya. Dan kalau kita mau menikah sama orang dan kita tahu orang ini sudah bagus, ya, mesti sekarang yang kita lihat, perempuannya sudah hijab syar'i, laki-lakinya juga sudah soleh, gitu kan. Tidak usah kita korek-korek masa lalu orang. Tidak perlu. Tidak usah tanya. Pernah ada seorang wanita berzina bertanya kepada seorang syekh di Saudi, ya, tapi ini tentu pertanyaan melalui tulisan saja, yang ditanyakan, saya pernah berzina, bahkan melakukan beberapa kali. Sekarang saya sudah taubat nasuha, ya, sudah mengubah semua kehidupan saya, total berubah semua. Apakah saya masih layak mendapatkan laki-laki soleh? Maka kata syekhnya, tentu saja. Dan kalau kau menikah sama laki-laki soleh yang mukmin, ya, laki-laki mukmin yang soleh, otomatis dia tidak akan menanyakan masa lalumu, ya, tidak akan menanyakan masa lalu. Kita dalam Islam hanya bertanggung jawab apa yang kelihatan di depan mata kita. Selain daripada itu, Allah mengatakan wala tajassasu, jangan memata-matai. Dan juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan la tajassasu, jangan memata-matai. Ya. Makanya teman-teman, untuk menutup pintu-pintu perselingkuhan dalam rumah tangga, menikahlah dengan laki-laki dan perempuan yang mukmin dan mukminah. Laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Itu yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan kepada kaum laki-laki, wala amatun sauda'un kharma dzatud din khair. Dan para budak wanita yang berkulit hitam, ya, budak berkulit hitam dan kharma. Kharma itu enggak ada pemisah hidungnya ini, lubang hidungnya satu. Jadi jelek sekali, gitu kan? Itu beragama jauh lebih baik. Tetap hidupmu akan tenang. Jadi kalau safar enggak takut dia selingkuh. Kalau kita lagi tidak di rumah, tidak ada orang masuk kecuali dengan izin, dia tidak sembarangan janjian sama orang, apalah segala macam itu akan hilang kalau dia orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan yang tersisa dari bab nikah tentunya, ya. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.